jalan kau ku meraja buayan anku ketika hilang membuka kisah ini pemuda impian berlari jauh kini berkilat senantiasa dia dalam hati dalam hati dalam hati wajah nan tulus memukauku merpati terbang ke arahmu kemarau menghijau semesta alam ceria bahagia menutup seribu duka rasa kau taburkan cinta hidupku hari ini, hari ini, oh, terhubung pesona diri, terlintas bagaikan mimpi, menyapa pujaan hati, oh, oh tiada gejolak sunyi, dekatku kini berlari, kini anakku seribu duka rasa kau taburkan cinta hidupku hari ini hari ini oh terhubung pesona diri terlintas bagaikan mimpi menyapa pujaan hati oh